Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ma'syiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalam Allah tabaraka wa taala enjang menika kita sareng-sareng pikantuk pinten-pinten kenikmatan sehingga enjang menika kita saged sesarengan kempal wonten ing panginan ingkang barokah menika saperlu kita sareng-sareng talabul ilmi syar'i. Enjang menika masyarul hadirin rahimakumullah, kita alhamdulillah pikantuk kenikmatan ingkang boten kados biasanipun wonten tamu saking Malang, Jawa Timur. Ustaz Samah Faisal Mahdi hafizahullah. Kita senjang menika ingkang badhe ngaos insyaallah piyambakipun Al Ustaz Al Fadil Samah Faisal Mahdi hafizahullah saking Malang. Nah, kula wonten kesempatan ingkang senjang menika badhe sedhik ngumumaken pengumuman nggih. Mangke dalu insyaallah jadwal Ustaz Mukhtar. Mangke dalu jadwal Ustaz Mukhtar. Kados biasanipun ba'dal maghrib teng pondok Anwarus Sunnah. Ba'da isya teng panginan iki Masjid As-Subuh lan ba'da subuh nggih teng Masjid As-Subuh. Saget dipahami nggih? Mangkin dalu jadwal Ustaz Mukhtar katos biasanipun ba'da maghrib teng pondok, ba'da isya teng riki, ba'da subuh teng riki. Nah, tambahan pengumuman Ustaz Usamah Faisal Mahri insyaallah mangke sekitar jam 12 ngaos teng pondok Assalam Kebumen Legok Pejaguan. Sekitar jam 12 mulai ngatos rampung insyaallah. Saking kawula kula cekapi insyaallah mangke Ustaz Samah Faisal Mahri ingkang badhe maringi tausiah dumateng panjenenganipun Al Ustaz Al Fadil Samah Faisal Mahri wekdal saka panginan kawula sumangeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين جماعة sekalian bapak-bapak orang bini sepuh yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, alhamdulillah hanya dengan taufik dari Allah semata kita baru saja menjalankan bersama-sama sholat subuh, sholat fajar berjamaah, sholat yang memiliki keutamaan besar. Sekilas mengingat beberapa fadilah dan keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira, basyiril masyain fidh dhulumat bin nurit tam yaum al-qiyamah. Sampaikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, karena subuh waktu masih gelap, belum ada matahari. Kalau saja tidak ada lampu-lampu, apalagi zaman dulu, gelap. Tapi mereka keluar dari rumahnya menuju masjid untuk berjamaah sholat. Beri kabar gembira bagi mereka, cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Karena yaumul qiyamah, di hari kiamat, hari yang sangat gelap, betul-betul gelap yang luar biasa, nasallallahu al-afiyah. Di hari orang ketakutan sangat, di hari orang-orang munafikin, mereka pada berkata, daruna naktabis min nurikum, biarkan kami mengambil sedikit saja dari cahaya kalian, orang-orang yang beriman. Syahid, mereka yang rajin, bersemangat, mendatangi masjid, sholat berjamaah subuh, bagi mereka cahaya yang sempurna diterangi jalannya di yaumul qiyamah kelak. Sholat subuh pula Allah subhanahu wa ta'ala memberi jaminan bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, man shallal fajra fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullah fi dhimmatih. Yang salat subuh berjamaah masjid, maka dia ada di dalam perlindungan Allah, ada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai kalian dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Arti hadis, orang ini yang sholat subuh telah dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka jangan diganggu, jangan ada yang berani mendzalimi atau menyakitinya. karena berarti dia telah berurusan dengan Allah. Karena Allah yang menjamin perlindungannya, Allah yang jaga. Bagi yang sholat subuh berjamaah, besar fadilahnya, banyak. Rasulullah pun menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun binnahar wa yajtami'una fi salatis subuh wa salatil asr qalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Silih berganti para malaikat siang dan malam. Malaikat yang bersama kalian mencatat dan melaporkan seluruh amal perbuatan kalian kepada Allah. Dalam keadaan Allah Maha Tahu. Mereka bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Di sholat subuh waktu turunnya malaikat pagi. Mereka bersama kalian sampai asar. Di waktu asar mereka naik, waktu turunnya malaikat malam. Mereka bersama kalian sampai subuh nanti mereka naik juga. Demikian terus setiap hari. Bertemu di waktu subuh, malaikat pagi, petang. Bertemu pula di waktu asar, sholat asar. Pagi dan petang. Sehingga mereka katakan, kami datangi mereka sedang dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat. Berjamaah. Kalau itu di waktu subuh, kami datangi, ya karena datang malaikat pagi turun, mendapati mukminin, mukminat mereka sholat berjamaah. Kami tinggalkan mereka yang pagi di waktu asar, meninggalkan mereka naik, sedang juga sholat, sholat asar. Bagi malaikat malam, kami datangi mereka sedang sholat asar, karena mereka turun di waktu asar. Kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat subuh. Mereka tinggalkan, mereka naik. Ucapan ini, perkataan para malaikat alaihimussalam, kami datangi mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat, ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama, itu perkataan antara malaikat, antara malaikat pagi dan malaikat petang, memuji mereka yang sholat berjamaah di masjid. Dan mereka katakan, masya Allah, ini fulan, fulan, fulan. Kita datang, mereka sholat. Kita tinggalkan, mereka sholat. Nanti asar juga gitu. Ini masya Allah, fulan, fulan, fulan. Kita tinggalkan, mereka sholat. Kita temui, mereka sholat. Penafsiran kedua, perkataan ini pujian para malaikat kepada Allah. Mereka katakan kepada Allah, itu hamba-hambamu fulan, fulan. Kami datang sedang mereka dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat. Sehingga itu menjadi catatan baik tentunya bagi si mukmin yang semangat dan rajin sholat berjamaah. Terkhusus di dua waktu ini, subuh dan asar. Hadirin jamaah sekalian, saudara-saudaraku, bapak-bapak, para bini sepuh, yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kalau kita perhatikan kita hidup ada di ruang waktu. Waktu yang Allah bersumpah dengannya. Dan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pastilah menunjukkan pentingnya sesuatu itu, agungnya sesuatu itu. Allah sebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan dengan al-haq dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Demi waktu, penafsiran pertama, waktu ini adalah waktu asar seperti lafadznya wal asr. Demi waktu asar. Kenapa Allah sebutkan demi waktu asar? Karena waktu asar punya kelebihan. Punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh waktu yang lain. Salah satunya barusan hadis yang kita dengar bersama. Waktu berjumpanya malaikat pagi dan petang. Waktu dipujinya orang-orang yang sholat berjamaah. Waktu yang Allah sebutkan hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat kalian 5 waktu, terkhusus sholat yang tengah-tengah. Hampir seluruh mufassirin menafsirkan wusta tengah-tengah ini maksudnya sholat asar. Atau al-asr adalah waktu secara umum, zaman. Allah bersumpah dengannya dan Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Allah inginkan. Semua itu makhluk ciptaan Allah. Namun kita manusia, makhluk, haram, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak boleh. Demi langit dan bumi, demi atas nama leluhur, demi apalah lainnya, haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah musyrik. Karena sumpah adalah pengagungan kepada yang disumpahi. Diagungkan. Makanya orang kalau ingin memperjelas, misalnya bukan dia pelakunya, betul-betul bukan dia. Dia mengagungkan Allah sehingga dia katakan, wallahi, demi Allah, bukan saya yang melakukan. Diagungkan betul nama ini. Makanya enggak boleh selain nama Allah. Tapi bagi Allah, la yus'alu amma yafa'al. Enggak ditanya Allah kenapa Allah lakukan itu. Allah berhak. Dia yang maha kuasa segala-galanya. Dan tadi, kalau Allah bersumpah dengan suatu, pasti karena keagungannya. Karena waktu ini penting. Manusia itu dalam kerugian, tidak kenal itu Arab ataupun Ajam. Semua. Tidak kenal laki, wanita, tua, muda, kaya, miskin. Pemimpin yang dipimpin semuanya dalam kerugian. Yang Allah kecualikan, selamat dari kerugian ini, hanyalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan dengan hak, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Berarti mereka berilmu. Ilmu kalau disebut di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, artinya ya qala Allah, qala Rasul, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu, penafsiran dan penjelasan tentang itu semua. Berilmu, mereka beramal saleh, mereka mewasiatkan, berdakwah dengan hak. Al-haq kembali kepada tadi, kepada Quran, kepada sunnah Nabi. Dengan itu dakwah ditegakkan. Bukan, maaf-maaf saja, bukan dengan kejahilan, bukan dengan hawa nafsu. Kalau bicara, kemudian ditanya yang mendengar bagaimana isi ceramahnya tadi. Masya Allah, ustadznya lucu. Karena di dalam majelis. Tidak ada ilmu yang disampaikan. Padahal dakwah itu dengan hak. Dengan hak kata Allah. Watawasaw bil hak. Watawasaw bis sabr. Dan mereka pula saling mewasiatkan sabar dalam dakwah. Karena pasti ada gangguan, pasti ada kendala, cercaan, celaan, dan semisalnya. Merekalah yang selamat. Berarti empat ini penting bagi kita. Berilmu, beramal saleh, berdakwah dan sabar. Agar kita selamat dari kesengsaraan, dari kerugian. Demi masa, manusia itu suku dalam kerugian. Termasuk usia kita. Umur ada di dalam masa ini. Kita hidup di dalamnya. Bertambah hari, bertambah bulan, tahun, bertambah usia kita. Yang itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Langsung tanpa ada penerjemah. Langsung berhadapan dengan Allah. Mempertanggungjawabkan segala yang telah kita perbuat di dunia. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Enggak akan geser, enggak akan gerak telapak kaki manusia di hari kiamat kelak sampai dia jawab, dia pertanggungjawabkan empat perkara. An ilmihi fima amila fihi. Pertama tentang ilmunya, bagaimana pengamalan dia. Ilmu dia tahu, ilmu dia dengar, ilmu yang dia baca, sudah sampai padanya ilmu. Ini perintah, ini larangan. Tinggal bagaimana pengamalannya. Kan dia bertanggung jawab kan di hadapan Allah. Ilmu agama ini bukan teori dipelajari kemudian selesai. Tanggung jawaban di hadapan Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana itu dia dapati, kemana itu dia belanjakan, bagaimana income-nya, kemana output-nya, harta akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa an umrihi fima abla atau fima afna. Yang ketiga tentang umurnya. Kemana, untuk apa dia habiskan. Pertanggungjawaban. Karena kita hidup gak sia-sia. Kita hidup bukan kemudian dibiarkan begitu saja. Kalau di surat kiamat, Allah sebutkan ayahsabul insanu an yutroka suda. Apa manusia mengira dibiarkan begitu saja? Diciptakan, selesai, dia hidup, kemudian dibiarkan semaunya. Kata Imam Syafi'i, artinya dia tidak diperintah, tidak dilarang. Itu yang dikira? Enggak. Justru dia diberi kehidupan, diberi kenikmatan untuk menjalani perintah, meninggalkan larangan. Itulah ibadahnya kepada Allah. Wa an syababihi fima abla. Terkhusus yang keempat, masa mudanya. Dia gunakan untuk apa? Masa kuat-kuatnya manusia. Masa sempurna-sempurnanya manusia. Tenaganya, kesempatannya, semangatnya. Masa muda. Karena manusia diapit oleh dua kelemahan. Kelemahan di awal dan kelemahan di akhir. Allahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah ciptakan kalian bermula dari kelemahan. Bayi, beranjak, balita, anak-anak, lemah, gak kuat. Sampai kemudian dia akil balig, dewasa, remaja, manusia, kuat sampai usia 40 tahun atau lebih dari itu sedikit, kuat-kuatnya orang. Setelah itu dijadikan, setelah masa kekuatan, kelemahan lagi. Semakin tua, semakin lemah, banyak berkurang, banyak sakit. Kata Imam Qurtubi, kalau saja manusia tidak dari batasan itu, mungkin akan melampaui batas. Karena merasa gak ada lemahnya, terus kuat, gak ada hentinya. Tapi diakhiri dengan kelemahan, masa tua, Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Usia kita semua. Hanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir. Bukankah kami telah beri kalian usia, umur, yang seharusnya dengan umur itu kalian ingat, sadar bahwa dia tidak diciptakan sia-sia, bahwa dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, untuk taat. Dan telah datang kepada kalian pengingat yang mengingatkan. Apa yang mengingatkan ini? Sebagian mufassirin menyebutkan yang dimaksud adalah diutusnya Rasulullah SAW mengingatkan kalian dengan ajaran-ajaran beliau. Ada juga yang menafsirkan pengingat ini adalah uban. Kala rambut sudah mulai banyak putih, mengingatkan kita bahwa kita semakin berusia, bertambah. Apa iya terus seperti ini? Tidak ada ibadah, ketaatan kepada Allah, amal soleh. Ja'akumun nadhir. Di dalam hadis Rasulullah katakan terkait makna ayat ini, a'dharallahu imra'an balagha minal umur sittina sana. Allah sudah cukup berikan uzur kepada seorang hamba yang sudah mencapai usia 60 tahun. Artinya 60 tahun di hari kiamat kelak di hadapan Allah enggak ada alasan lagi bagi hamba ini untuk mengatakan aku enggak sempat ya Allah, aku lupa, aku ini, aku sibuk, aku ini, enggak ada. 60 tahun masih enggak cukup. Masih belum cukup baginya untuk ingat dan sadar. Bukan waktu yang sebentar. Usia pada manusia. Karena mereka yang mati di akhirat berharap sangat untuk hidup kembali ke dunia. Ya mustahil, gak mungkin. Tapi seandainya itu mungkin, mereka berharap, apa sih yang mereka maukan? Apa yang mereka minta seandainya diberi kehidupan oleh Allah? Allah sebutkan dalam Quran, qala rabbirji'un. Mereka berkata, ya Allah, Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Hidupkan kembali. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku beramal soleh yang itu aku tinggalkan dulu selama aku hidup. Mau menambah pundi-pundi amal solehnya yang lama dia tinggalkan selama hidupnya. Tapi ya gak mungkin. Tapi itu harapan mereka satu-satunya, seandainya saja bisa dikembalikan hidup lagi. Artinya apa? Lihat manusia. Setelah dia meninggal, wafat, berharap bisa hidup kembali, dan kalau seandainya diberi kehidupan kembali oleh Allah, gak ada satupun manusia berharap, misalnya hidupkan aku kembali ke dunia, kembalikan. Untuk aku kembangkan sayap bisnisku, gak ada. Masih eman dengan sawah ladangnya mau memperlebar sekian hektar, gak ada. Memperbanyak anak cucu, istri, gak ada. Satu tok harapan mereka saat sudah melihat akhirat, untuk aku beramal soleh yang aku tinggalkan selama hidup. Hanya itu sudah harapan manusia. Lupa dengan yang lainnya, gak pingin dunia, gak kepingin harta, gak pingin. Cuman satu, amal soleh yang aku tinggalkan. Menyesal dia. Apa artinya dunia ini? Di akhirat seperti sesaat. Idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yauma. Mereka saling berkata di akhirat, sepertinya kita hidup hanya sehari. Cepat sekali. Padahal ya, ada yang hidupnya 60 tahun, 70, 80, 50. Ya, manusia. Tahun. Akan terasa sehari, cepat sekali, gak ada nilainya kehidupan dunia. Melihat akhirat di depan matanya, azab, neraka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yu'ta birajulin min an'ami ahli dunia, didatangkan di akhirat orang paling nikmatnya selama di dunia. Wis boten enten sing ngalahaken pun, paling kayanya orang, paling nikmatnya orang, paling mewahnya hidupnya, paling segalanya sudah. Dan itu selama dia hidup. Mungkin 60 tahun, 70 tahun umur umat ini kurang lebih. Dalam kenikmatan, dalam kemewahan dan gemerlapnya kehidupan dunia. Tsumma yughmasu finnari ghamsatan wahidah. Sudah? Lalu dia dicelup. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon perlindungan dari Allah. Dicelup di neraka sekali celup. Dicelup, dimasukkan, kemudian diangkat. Cepat, sejenak. Lalu kembali ditanya, hal marrat bika ni'matun qat? Wahai Bani Adam, kamu pernah merasakan kenikmatan setelah dicelup sekali? Sebentar. Langsung dia katakan, la ya Rob. Gak pernah ya Allah. Lupa. Dengan segala hidupnya, gaya hidupnya, kemewahannya, lupa semua 60 tahun. Hanya dengan sekali celup di neraka, hilang semua. Terasa gak ada. 60 tahun, 70 tahun, kalah hanya dengan sekali celup. Akhirat. wa yu'ta bi ab'asi ahli dunia. Lalu didatangkan orang paling susahnya ketika di dunia. Paling miskinnya orang, paling kirinya, paling sulitnya orang, sudah. Fakir miskin, susah, sulit makan, paling susahnya pokoknya sudah. Selama hidup di dunia sengsara ekonominya. Tsumma yughmasu fil jannah ghamsatan wahidah. Kemudian dia dicelupkan di surga. Sekali celup sebentar, kemudian diangkat untuk merasakan kenikmatan surga. Lalu kembali dia ditanya, hal marabika buksun qat? Bani Adam, kamu pernah merasakan kesusahan? Sama. Mungkin dia hidup 60-70 tahun dalam kesusahan. Paling susahnya orang di dunia. Gak ada yang ngalahkan dia sudah. Pernah kamu ngerasakan kesusahan? La ya Rob. Langsung dia katakan, gak pernah ya Allah. Lupa. Dengan 70 tahun susah. Hanya karena sekali celup sebentar di surga. Itu sekali celup di neraka, di surga. Bagaimana kalau itu abadal abidi? Selama-lamanya. Tidak ada ujung pangkalnya. Yang dalam kenikmatan surgawi, maka selama-lamanya dia terus mendapat kenikmatan itu. Yang na'udzubillah dalam adab neraka, selama-lamanya di neraka terus. Tidak ada ujung pangkal. Seperti apa rasa dunia? Kehidupan dunia Allah perumpamakan seperti air, kan? Di dalam beberapa ayat Quran, antara lain di surat Kahfi, wadrib lahum matsalal hunya kama anzalnahu minas sama. Beri mereka permisalan kehidupan dunia itu seperti air kami turunkan dari langit. Sebut seperti air kehidupan dunia. Kenapa? Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, satu, karena air akan bermanfaat, berguna, kalau itu sesuai porsinya, seperlunya, untuk kita minum, mandi, cuci-cuci, atau pengairan sawah, seperlunya, betul-betul bermanfaat dan kebutuhan hidup yang luar biasa pentingnya, sesuai porsinya. Begitu air itu melampaui batas, maka yang ada bencana, bukan lagi manfaat, bala, yang ada kebanjiran, kematian, gagal panen, longsor, rusak sudah segalanya. Bahkan tsunami juga air. Air kan? Lihat. Allah katakan kehidupan dunia itu seperti air. Kalau engkau ambil sesuai kebutuhanmu, engkau gunakan seperlunya, bermanfaat bagimu. Engkau gunakan untuk akhiratmu, berguna bagimu. Jadi amal soleh. Dizakatkan, disedekahkan, diinfakkan. Jadi kebaikan bagimu. Namun itu melampaui batas, berlebihan dari hajat manusia yang ada bencana dan bala. Air. Air pula dia akan terus mengalir, gak akan berhenti, gak akan menggenang, tapi terus jalan seperti sungai. Begitu pula harta ini, itu masuk ke kita, itu pula yang kita keluarkan. Gak akan terus berhenti di saku kita. Gak mungkin. Kita jualan dapat untung. Kita dapat laba. 1 juta, 2 juta, atau kurang lebih. Masa ia terus kepingin di saku ini? Ya gak mungkin. Ada kebutuhan, harus beli sembako, anak sakit, istri ini, itu, keluar lagi, ngalir. Maka gunakan dunia dan harta benda kita untuk kepentingan akhirat kita. Karena itu yang berguna buat kita. Rasulullah sebutkan ni'mal malu salih li rajulis salih, sebaik-baik harta yang halal, harta yang baik, ketika itu di tangan orang yang baik pula. Karena itu kalau orang baik memperolehnya dengan cara baik, cara halal. Dia gak mau riba atau menipu orang atau apa saja lah yang haram, dia gak mau. Dia dapati dengan cara baik. Dia belanjakan juga, dia infakkan di jalan kebaikan. Dia wakofkan, dia infakkan, dia sedekahkan. Dia bantu anak yatim piatu dan yang semisalnya. Fakir miskin. Sebaik-baik harta yang baik, ketika itu di tangan orang yang baik seperti tadi, dan itu akan dipertanggungjawabkan dari mana dia mendapati, kemana itu dia belanjakan. Hadirin jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban kita untuk terus bersemangat belajar ilmu, ilmu agama ini. Di Bukhari Rasulullah SAW sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang Allah inginkan baginya kebaikan akan Allah jadikan dia berilmu dalam agamanya. Yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia berilmu tentang agamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Karena kalau dunia, harta benda, jabatan, semua Allah berikan kepada yang Allah cintai, juga kepada yang Allah tidak cintai. Hanya orang kafir, kaya raya, kufar, kurang apa Namrud, Fir'aun, Korun, kuncinya saja gak kuat dipikul orang sekian, baru kuncinya, apa isi gudangnya. Allah berikan kepada yang Allah benci, Allah murkai. Artinya kekayaan, harta benda semata-mata itu bukan pertanda Allah cinta pada seorang hamba. Kata Ibnu Mas'ud, wala yu'ti din illa man yuhib. Tapi agama ini, iman, takwa, ilmu, amal saleh, hanya Allah berikan kepada yang Allah cintai. Hanya orang-orang yang Allah cintai, Allah inginkan baginya kebaikan, sehingga dia tahu bagaimana cara mendapat harta yang benar. Dia faham kemana harta itu dia belanjakan, kemana dia keluarkan. Ilmu untuk membenahi akidah kita, ilmu untuk membenahi ibadah kita, membenahi akhlak kita. Kita butuh ilmu semua ini. Modal utama agar kita selamat dari kerugian. Satu-satunya ayat di dalam Quran yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk minta tambah kepada Allah. Apa itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, doalah, ucapkan, wahai Rabbku, tambah untukku ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada. Dan cari dalam Quran, boleh dicari. Di mana ada ayat Rasulullah diperintah oleh Allah minta tambah sesuatu selain ilmu? Gak akan kita dapati. Gak ada. Gak ada perintah mintalah tambah harta kepada Allah, mintalah tambah ini atau itu. Gak ada. Ilmu menunjukkan gak ada yang lebih afdal dari ilmu. Jika ada sesuatu yang lebih utama dari ilmu, pasti Allah akan perintah nabinya untuk meminta tambah kepada Allah. Tapi boten enten, hanya ilmu satu-satunya. Artinya begini mungkin. Minta rezeki yang halal, baik, kembalinya seperti tadi, mendapat harta yang baik, digunakan untuk kebaikan pula, untuk amal soleh, dan itu juga ilmu. Artinya kita tahu cara mendapati ini, transaksi seperti ini, perdagangan begini, baik atau tidak, sehingga rezeki kita juga halal, kembalinya juga kepada ilmu. Bagus orang minta tambah rezeki, baik. Cuman yang dibahas tadi mungkin di dalam Quran perintah Allah langsung kepada Rasulnya. Wa qul, katakan, doalah, ucapkan, Rabbi zidni ilma, tambah ilmuku. Minta tambah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kenikmatan Allah ini banyak. Nggih. Berapa kali Allah sebutkan di surat Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Berapa kali? 31 kali. Diulang-ulang oleh Allah. Kenikmatan Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Tuh, kenikmatan Tuhanmu mana yang kalian dustakan, manusia dan jin? Setelah Allah sebutkan kenikmatan ini, ulang lagi, mana yang kalian dustakan? Kenikmatan ini sebut oleh Allah, mana yang kalian dustakan? Sekian banyak kenikmatan. Pertama kenikmatan yang Allah sebut di surat Rahman apa? Yang Allah katakan, mana yang kalian mau dustakan? Kenikmatan pertama sebelum kenikmatan-kenikmatan lain yang disebut. Apa itu? Ar-Rahman, Alam Al-Quran, ilmu. Allah yang ajarkan Quran pada kalian, ilmu. Kenikmatan terbesar, kenikmatan ilmu. Pertama Allah sebut, Oleh karena itu, kewajiban kita semua masing-masing untuk kita semangat, untuk kita bersungguh-sungguh belajar. Tidak ada istilah kaset terlambat, saya sudah sepuh. Tidak ada bedanya dalam ilmu tua atau muda. Kita masing-masing harus berbenah diri, membenahi amal ibadah kita, membenahi amal soleh kita. Itu dengan ilmu, bukan dengan perasaan kita. Ayat kita kaji penafsirannya begini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kaji begini maknanya. Kemudian itu yang kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, kita barokah pada sisa usia yang kita punya sehingga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh dengannya, dan di atas itu kita diwafatkan ala husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.